Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini insyaallah subhanahu wa ta'ala saya akan membawakan tafsir Surat Al-Mutaffifin. Tafsir Surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Di mana dalam Surat Al-Mutaffifin ini disebutkan ancaman bagi mereka-mereka yang curang dalam menakar, menimbang, mengukur, dan yang semisalnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa curang tidak hanya atau ancaman ada bagi orang yang curang di sini, bukan hanya bagi mereka yang curang dalam menakar atau menimbang, tapi juga pada bentuk kecurangan yang lainnya, seperti orang yang curang dalam sholatnya, bahkan termasuk bentuk pencurian yang terjelek adalah seorang mencuri dalam sholatnya. Apa yang dimaksud dengan mencuri dalam sholatnya? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Misalnya seorang dia sujud, misalnya setiap rakaat harusnya dua kali, dia hanya sekali. Atau dia rukuk dalam keadaan anggota rukuk belum sempurna, dia sudah berdiri. Kemudian seorang curang misalnya mengoplos misalnya beras yang bagus dengan beras yang jelek, kemudian dia jual atas dasar itu beras yang bagus tidak ada campurannya, menjual susu dicampur dengan air, kemudian dia mengatakan ini susu murni tidak ada campurannya. juga termasuk. Atau seorang dia menjual kain misalnya. Orang membeli 5 meter kemudian dia kurangi. Ya. Misalnya seperempat meter misalnya. Ini juga masuk pada ancaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wailul lil mutaffifin. Apa arti dari al-wail? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-wail adalah adabun aw halak. Adab atau kebinasaan. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa al-wail adalah wadin fi jahannam. Sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Berarti maksudnya orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang dan semisalnya mencurangi hak orang lain terancam dengan adab, terancam dengan kebinasaan, sehingga kebahagiaan apa yang didapat oleh mereka jika ujung-ujungnya adalah adab. Mungkin yang terfikir dalam benak mereka, selagi mampu bisa, atau selagi mampu atau bisa menipu orang lain untuk menumpuk hartanya, dia lakukan. Namun dia tidak tahu apa akibat dari perbuatannya. Orang seperti ini biasanya di dunia akan dibinasakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang didapat dengan cara yang haram, dengan cara yang zalim, tidak akan diberkahi oleh Allah. Tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukumannya di dunia ini. Di samping Allah simpankan ada bagi pelakunya di yaumul kiamah nanti, lebih daripada kejahatan berupa al-baghyu wa qati'atur rahim. Berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang, mengambil hak orang lain, akan dibinasakan hartanya oleh Allah di dunia ini. Orang-orang yang zalim, terkadang mereka mendapatkan sebagian dari usaha mereka di dunia ini, mendapatkan hukuman dari apa yang mereka usahakan di dunia ini, sebelum di yaumul kiamah nanti. Agar mereka mau bertobat, agar mereka mau kembali, agar mereka berhenti dari kejahatannya. Namun kalau mereka tidak mau berhenti dari kejahatannya, adab di dunia ini sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan untuk adab yang keras nanti di yaumul kiamah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila mereka membeli dari manusia, mereka meminta haknya secara penuh. Membeli dari manusia, mereka meminta haknya secara penuh. Bahkan mungkin meminta untuk ditambahi. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Namun manakala mereka ini menimbangkan untuk orang lain, atau menakarkan untuk orang lain, atau menimbangkan, yukhsirun, mereka mengurangi. Waliyaudzubillah, terkumpul pada orang-orang seperti ini sifat rakus dan sifat pelit. Rakus terhadap orang, harta orang lain. Dan pelit. Di mana mereka tidak mau memberikan hak orang secara penuh. Bahkan yang ada adalah mengurang-urangi. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dahulu orang-orang Madinah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah, didapati bahwa orang-orang Madinah waktu itu adalah orang yang paling jelek dalam menakar. Lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Maka mereka, orang-orang Madinah setelah itu adalah orang yang bagus dalam menakar atau menimbang. Karena memang orang-orang yang beriman, mereka betul-betul memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaman-ancaman yang datangnya dari Allah, mereka fahami. Kemudian mereka meninggalkan apa yang itu adalah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memahami ayat-ayat yang mendorong mereka untuk beramal. Kemudian mereka mengamalkannya. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan, fa anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin, fa hasanul kaila ba'da dhalik. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam datang ke Madinah, mereka orang-orang Madinah adalah orang yang paling jelek takarannya. Maksudnya mereka mencurangi, mengurang-urangi hak orang lain dalam menakar atau menimbang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Maka orang-orang Madinah setelah itu adalah orang yang bagus dalam menakar. Seperti ini sikap salaf generasi alumat ini. Datang pada mereka peringatan, datang pada mereka ancaman. Sebelumnya mereka melakukan kejelekan, kemudian mereka berhenti. Bukan seperti orang yang mendengar ayat, mendengar ancaman, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang yang betul-betul beriman, dia akan memperhatikan secara sesama ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang, mengancam dengan adab, bukti bahwa perbuatan mereka perbuatan yang sangat tercela. Di mata agama dan di mata manusia. Coba lihat orang-orang yang mereka menumpuk harta dengan cara menderimi hak orang lain. Kepercayaan masyarakat pada mereka jatuh. Kebencian pun tertanam di hati masyarakat pada mereka. Belum lagi dia sendiri orang yang curang ini tidak merasakan bagian apapun yang hakiki dari hasil dari usaha yang haram ini. Karena sesuatu yang haram tidak akan membawa ketenangan. Sebanyak apapun seorang mendapatkan harta, namun dari cara-cara yang tidak baik, maka andai kata dia merasakan kesenangan itu hanya sesaat. Kesenangan yang semu, kesenangan yang dibayang-bayangi oleh kekeruhan, tidak akan diberkahi harta yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah kaum Nabi Syuaib, bahwa kaumnya Nabi Syuaib di samping mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga suka dalam mengurangi hak orang lain. Curang dalam menakar, curang dalam menimbang. Bahkan tanpa berbuat curang pun sebenarnya mereka sudah mendapatkan rezeki. Namun karena rakusnya mereka kepada harta orang lain dan ketidakberimanan mereka terhadap Allah SWT dan Rasulnya, terhadap ancaman-ancaman Allah, mereka berbuat semau mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Nabi Syuaib yang kufur. Setelah nasihat demi nasihat datang kepada mereka, namun mereka tidaklah mengindahkannya. Maka hendaklah mereka-mereka orang-orang yang curang dan orang yang curang dalam menakar atau menimbang atau mengukur mengambil pelajaran dari ini. Kisah kaum Nabi Syuaib yang dibinasakan oleh Allah. Dan di antara sebabnya karena mereka curang dalam menakar atau menimbang dijadikan pelajaran. Kalau mereka diadab, apa kemudian orang-orang belakangan yang mengikuti jejak mereka aman? Apakah orang-orang belakangan yang curang dalam menakar atau menimbang kemudian dibiarkan oleh Allah? Allah SWT tidaklah membiarkan orang yang zalim. Ya, terkadang Allah memberi tempo, memberi tangguh. Namun jika telah tiba saatnya orang zalim, orang yang curang tersebut datang azabnya, kekuatan apapun tidak akan bisa melawannya. Upaya apapun untuk menangkal azab Allah, tidak ada yang bisa untuk melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang mereka apabila membeli dari manusia, mereka meminta untuk disempurnakan haknya. Namun manakala mereka menimbangkan atau menakarkan untuk orang lain, mereka mengurang-uranginya. Terkumpul pada mereka sekian sifat kejelekan. Mereka pelit dengan haknya dan mereka mencurangi harta orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang mukmin yang baik, dia gampang dalam menjual, dalam membeli, dalam menimbang, dalam menakar. Dia berusaha untuk memberikan hak orang secara penuh. Bahkan kalau bisa dia memberi tambahan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli unta sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menyewa seorang tukang timbang untuk menimbang dinar atau dirham, ya, uang perak atau uang emas yang akan dibayarkan kepada Jabir. Rasul menyewa seorang tukang timbang untuk menimbang, ya, uang yang akan diberikan oleh Jabir. Rasul alaihi salatu wasalam meminta kepada tukang timbang tadi untuk menghangatkan timbangannya dan melebihkan. Lihat, seperti itu yang dicontoh oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau membeli unta dari Jabir dengan harga tertentu, kemudian beliau bayar lebih. Beliau membayar lebih. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang yang gampangan kalau menjual. Gampangan kalau membeli. Gampangan kalau ngutangi. Dan gampangan kalau nagih utang. Ini Rasul yang mendoakan rahmat. Dan semua orang yang memiliki sifat kayak tadi. Gampangan kalau menjual, gampangan kalau membeli, gampangan kalau ngutangi, gampangan kalau nagih. Sebagian orang menagih dengan cara kekerasan. Atau mengutus seorang untuk sebagai jago pukulnya, mengancam. Ini tidak baik ya seperti ini. Semua orang yang gampangan kalau dia menjual, gampangan kalau membeli, gampangan kalau ngutangi, gampangan kalau menagih, ini akan mendapat barokah dari doanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasalam tadi sudah disebutkan membeli unta Jabir. Kemudian beliau menyuruh seorang atau menyewa seorang tukang timbang untuk menimbang uang yang akan diberi kepada Jabir. Beliau meminta untuk timbangannya hangat dan bahkan dilebihkan. Kalau bukan Rasul yang kita contoh, siapa lagi? Orang yang dijamin surga oleh Allah dari ampuni. Rasul adalah uswah teladan kita. Dan orang-orang yang seperti ini akan diberkahi hidupnya. Diberkahi pula hartanya. Namanya senantiasa harum. Namun coba lihat orang-orang yang mereka curang. Mengoplos beras. Yang bagus dengan yang jelek. Yang bagus satu ember, yang jelek lima karung misalnya. Dioplos, kemudian dia jual atas dasar ini beras. Ya bagus semua. Dia mengoplos misalnya bahan bakar minyak dengan ya yang murah dengan yang mahal. Kemudian dia jual atas dasar ini. Gak ada campurannya. Kalau kita berbicara tentang ini di tengah masyarakat, kita akan dapati beragam kecurangan yang sulit untuk kita sebutkan. Tentunya kita mengajak pada diri kita dan saudara-saudara kita kembali. Kembali mentelaah, kembali mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita perhatikan perintah-perintah Allah. Kita perhatikan ancaman-ancaman Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menanam kejelekan yang akibatnya kita akan memetik kejelekan pula. Jangan berharap orang yang menanam duri nanti dia akan memetik anggur. Di dunia orang yang menanam kejelekan, berbuat curang dalam menakar, menimbang, ngoplos dan sebagainya, jangan kemudian dia berharap sorga berharap kebaikan. Oh, yang dia tanam itu duri. Yang ia lakukan adalah kejelekan. Masa dia mengharapkan ya, kebaikan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dihikayatkan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang melakukan ronda malam, sayup-sayup terdengar dialog antara seorang wanita dengan ibunya di malam hari, di mana keluarga ini adalah penjual susu. Orang tua dari anak tadi meminta anaknya untuk mencampur susu dengan air. Besok hari dijual atas dasar itu susu murni, tidak ada campurannya. Sang anak mengatakan kepada orang tuanya, wahai ibu, ya seperti ini tidak boleh. Maka ibunya mengatakan, nak, sudahlah, campur saja air ini dengan susu. Toh, Khalifah Umar tidak tahu. Kata sang anak, wahai ibu, seandainya Khalifah Umar tidak tahu, namun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Umar pun sangat kaget dengan dialog dari wanita tadi dengan ibunya. Dia pun menanyakan kepada orang yang tahu rumah siapa itu. Kemudian sahabat Umar disebutkan menikahkan seorang anaknya dengan wanita tadi, wanita salihah, yang darinya nanti akan keluar seorang keturunan yang salih, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah SWT mengatakan, Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka nanti akan dibangkitkan? Ini hal yang menjadikan mereka curang dalam menakar, curang dalam menimbang, curang dalam mengukur dan semisalnya adalah karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Ini tentunya rahasia di balik kenapa mereka berani melakukan kecurangan dalam menakar, dalam menimbang, dan semisalnya. Karena ketidakimanan mereka terhadap hari kebangkitan. Andai kata pun ada keimanan, itu hanya tipis sekali. Karena orang yang kuat keimanannya terhadap hari pembalasan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan dia binasa. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, beriman kepada Allah dan yaumul akhir menjadi sebab tercegahnya seorang dari kemaksiatan. Beriman kepada Allah dan hari akhir pula menjadi sebab termotivasinya dan terdorongnya orang untuk melakukan kebaikan. Keupaya-upaya untuk mencegah kejahatan, mencegah kriminalitas, tanpa diringi dengan menanamkan nilai-nilai iman, maka usaha tadi akan gagal. Sekarang misalnya, banyaknya fenomena misalnya korupsi, kemudian sebagian orang membuat kebijakan, sudah kalau demikian gajinya kita naikkan supaya tidak korupsi. Dari sebulan 5 juta jadi 10 juta. Apa kemudian dengan dinaikkan gajinya kemudian berhenti dari korupsi? Tidak. Ketika faktor keimanan ini telah lenyap, kejahatan apapun bisa dilakukan. Bahkan orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan titel yang terpandang pun bukan jaminan kemudian seorang jauh dari yang seperti ini. Tidak terbayang pada benak kita ada seorang misalnya seorang awam, ya, seorang buruh tani, kemudian dia korupsi miliaran, enggak terbayang. Mereka-mereka yang korupsi seperti itu biasanya. Mereka orang-orang yang bergaji besar, punya titel, punya jabatan. Bisa jadi mereka, gaji mereka setiap bulan itu lebih dari 10 juta, lebih dari 50 juta. Namun karena keimanan terhadap hari pembalasan itu rapuh. Kalau mereka itu mengaku muslim, maka disitulah mereka berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam banyak mengkaitkan antara tercegahnya seorang dari kejelekan dengan iman kepada Allah dan dari akhir. Rasul juga mengkaitkan banyak terdorongnya orang untuk melakukan kebaikan dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Rasul juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Seorang kedatangan tamu, dia menyuguhkan jamuan, dia mungkin mengeluarkan uang. Namun karena dia beriman kepada Allah dan hari pembalasan bahwa apapun yang ia keluarkan untuk kebaikan akan ada gantinya, dia pun tidak akan berberat hati. Dia akan memuliakan tamunya. Demikian pula orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan tercegah dari menyakiti tetangganya. Karena dia tahu akan ada hari pembalasan. Orang yang berbuat jelek akan dibalaskan kejelekan. Keimanan seperti inilah yang patut untuk terus kita pupuk. Sehingga pembangunan di segala bidang tidak akan ada manfaatnya manakala nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan dikesampingkan. Seorang bisa jadi dia memperindah fisiknya. Bisa jadi seorang membaguskan kendaraannya. Namun di saat nilai-nilai iman rapuh, nilai-nilai at-tauhid tidak ada, maka apa arti jasad yang indah tanpa dipoles dengan akidah yang baik? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Orang-orang yang secara lahiriah umumnya mereka itu bergas, ganteng, cantik, menawan untuk dilihat, namun hati mereka keropos. Idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau kamu melihat mereka, fisik-fisik mereka, postur-postur tubuh mereka sangat mengagumkan kalian. Kalau mereka berbicara pun kamu akan terkesima, kagum dengan rangkaian kata-kata mereka. Ka'annahum khushubun musannadah. Mereka seolah-olah kayu yang disandarkan di tembok. Papan kayu yang kelihatan tinggi disandarkan, tapi ternyata dalamnya sudah keropos. cuma kelihatan tinggi semampai, dohirnya kelihatan tinggi, tapi dalamnya kopong. Sudah keropos. Dimakan rayap. Apa faedah jasad yang indah, tapi hatinya keropos. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai at-tauhid pada diri kita, pada keluarga kita adalah perkara yang sangat penting. Karena inilah yang akan mendorong kita kepada kebaikan. Ini pula yang akan mencegah kita dari kejelekan. Aturan-aturan manusia bisa ditipu, bisa diakali. Hukuman-hukuman manusia bisa dibeli. Namun ingat, hukuman dari Allah, ancaman dari Allah, siapa yang bisa menyelamatkan darinya? Di hari yang tiada harta yang berguna, di hari yang tiada keluarga yang bisa membantu, semua orang memikirkan nasib dirinya. Untuk yang seperti itu, hendaklah kita mempersiapkan dengan amal saleh. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Hidup bukan hanya di dunia. Hidup bukan hanya di dunia ini. Bahkan ada kehidupan yang lain dan kehidupan yang lain. Dan manusia akan mengalami empat fase, empat tahapan kehidupan. Yang pertama, ketika dia masih di alam janin, masih dalam perut ibunya. Kedua, ketika terlahir ke muka bumi ini, berada di alam dunia. Fase berikutnya adalah ketika seorang telah meninggal dunia, berada di alam barzakh. Dan terakhir adalah seorang berada di alamul akhirah, alam akhirat, alam yang kekal dan abadi. Yaumin azim, untuk hari yang agung. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia bangkit berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti tadi sudah disebutkan, di hari yang mengerikan, tiada harta yang berguna, tiada pangkat yang bisa dan kedudukan yang bisa menolongnya, tiada keluarga yang bisa membelanya. Manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Manusia akan berada di padang mahsyar, tempat yang padang, tempat yang rata, tidak ada benjolannya, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, tidak ada pegunungannya, tanah yang rata. Umur semua manusia, dari awalnya sampai akhirnya, berdiri menghadap Allah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan masih kuncup kembalanya, belum dikhitan. Mereka menunggu keputusan yang sangat lama di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan dari kepala manusia, keringat bercucuran, keringat membanjiri tubuh mereka, ada yang sampai pusarnya ada sampai bahkan pertengahan dari telinganya. Maksud di sini, yakni saking banyaknya keringat itu banjir, banjirnya itu sampai menenggelamkan lututnya, menenggelamkan dadanya, sampai menenggelamkan sampai pertengahan dari kedua telinganya. Waliyadzubillah. Qala al-Imam Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunayhi. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda membaca ayat yauma yaqumun nasi rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Sehingga salah seorang dari mereka tenggelam pada keringatnya, tenggelam sampai pada pertengahan kedua telinganya. Bisa Anda bayangkan kalau seorang dia jatuh di sungai atau tenggelam di kolam renang, di kebesar renang. Taruhlah tidak tenggelam, tertutup kepalanya. Tertutup sebagian dari mulutnya. Dia tidak bisa kemana-mana sudah. Kemasukan air. Seperti apa? Ini oleh keringatnya sendiri. Tentu ini sesuai dengan perbuatannya. Dan nanti di yaumul kiamah orang-orang yang suka memandangkan azan akan dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan karomah kemuliaan pada mereka untuk dipanjangkan lehernya di saat banyak dari manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri, mereka dipanjangkan lehernya sebagai karomah pemuliaan dari Allah untuk mereka. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di saat seorang mengetahui kedahsyatan peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah, maka seorang tidak akan menggadaikan kehidupan dunia ini, tidak akan menggadaikan kesenangan saat ini dengan melakukan kemaksiatan yang ujungnya adalah kesengsaraan yang abadi. Seorang akan mempersiapkan diri pada satu hari yang dahsyat seperti itu dengan beragam amal kebaikan dan mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan penjelasan dari itu tafsir surat Al-Mutaffifin ini pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.